Tolong dijelaskan apa penafsiran ini. Ketahuilah wahai umatku, di akhir zaman nanti sebaik-baik harta yang akan kami yang dikembalikan dari bukit. Nah begitu ya hadisnya. Hadisnya itu riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yushaku ayakun khairu mali imri'in muslimin ghanamun yatatabba'u biha syaqal jibal yafirru bi dinihi min al-fitan. Akan dikhawatirkan nanti datang sebuah masa, harta terbaik bagi seorang muslim adalah kambing yang dia bawa menelusuri gunung-gunung, lereng-lereng gunung, dia lari membawa agamanya. Maksudnya dia menyendiri sengaja mengembala untuk menjaga agamanya. Ya, ini hadis kalau dilihat bukan artinya itu adalah harta terbaik, tapi yang dimaksud adalah masalah uzlah. Ya, dia menyendiri untuk menjaga agamanya, lari dari fitnah. Maka apa saja yang menyebabkan dia terhindar dari fitnah itu adalah hal yang bagus. Itu di akhir masa. Ya, di dalam masalah uzlah yang mana yang lebih afdal antara uzlah menyendiri dalam bergaul dengan manusia walaupun banyak kerusakan. Yang benarnya boleh lebih afdal dia bergaul dengan manusia walaupun banyak kerusakan sepanjang dia menegakkan ibadah dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jelas ya, dia lebih afdal. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya, kan lebih afdalnya dia ya, banyak menghindari fitnah dan tidak terlibat di dalamnya.